بسم الله الحمد لله من كثيرا طيبا وباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kita lanjutkan dars ke-27 masih berkaitan dengan Naibul Fa'il. Poin kelima, Naibul Fa'ili arba'atu anwa'in. Naibul Fa'il itu ada 4 bentuk. Yang pertama, Al-Hamzah ismun mu'rabun kama fil amsilatis sabiqah. Isim mu'rab, Naibul Fa'il itu berasal dari isim mu'rab sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah lalu. Al-Ba'u yang B, ismun mabniyun, bisa juga Naibul Fa'il itu ya berasal dari isim mabni, yaitu dhamirun zahirun au mustatirun au ismu isyaratin au ismun isyaratun atau ismun mausulun. Bisa dhamir yang zahir atau mustatir, tersembunyi, bisa isim isyarah atau isim mausul. Misalnya contohnya fujitu biziaratika, aku dikagetkan dengan kedatangan engkau. Fujitu atta'u dhamirun zahirun mabniun fi mahali rafin naibu fa'ilin. Taknya itu dhamir yang nampak mabni pada posisi rafa sebagai naibul fa'il. Contoh yang lain, al-aduhu huzima, musuh itu telah dikalahkan. Al-aduwu mubtada'un marfu'un bidhammah. Mubtada marfu' dengan tanda dhammah. Huzima fi'lun madin mabni'un il-majhul. Huzima fi'l madi majhul. Wa na'ibul fa'ili dhamirun mustatirun takdiru huwa. Na'ibul fa'ilnya dhamir yang mustatir, takdirnya adalah huwa. Kemudian, yuhakamu hadal mudnibu, penjahat ini dihukum. Hada ismun isyaratun mabniun ala mabniun fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Hada ism isyarah mabni pada posisi rafa' sebagai naibul fa'il. Contoh yang lain, kufi'a man najaha, orang yang berhasil itu kufi'a, diberi hadiah. Maka man di sana ismun mausulun mabniun fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Man isim mausul mabni pada posisi rafa sebagai naibul fa'il. Wasatati dirasatu ma taqaddama inda syarhil ismil mabni fil fasl tsani. Akan datang penjelasan tentang isim mabni secara terperinci pada pembahasan isim mabni di juz ke pasal di pasal yang kedua. Kemudian al-jim, al-jimu masdarun muawwalun min an wal fi'li wa anna wasmiha wa khabariha. Naibul fa'il bisa berasal dari masdar muawwal, yang terdiri dari an dan fi'ilnya atau anna beserta isim dan khabarnya. Ini sudah kita bahas di pembahasan masdar muawwal. Misal contohnya, urifa annaka mujtahidun, telah diketahui bahwasanya kamu rajin. Ai maksudnya urifa ijtihaduka, maksudnya telah diketahui kerajinan kesungguhan engkau. Maka al-masdaru al-muawwalu min anna wasmiha wa khabariha naibu fa'ilin li'urifa. Masdar muawwal yang terdiri dari anna plus isim dan khabarnya itu sebagai naibu fa'ilin bagi fi'il majhul urifa. Ad-dalu yang D, masdarun sarihun aw zarfun mutasarrifun aw jarun wa majrurun idza kana al-fi'lu laisa lahu maf'ulun bihi wa buniya lil majhuli. Naibul fa'ilnya bisa berupa masdar sarih atau zarf yang mutasarrif, nanti akan dibahas di maf'ul fi, atau jar dan majrur, idza kana jika isimnya tidak mempunyai maf'ul bih, dan fiilnya itu dibangun dalam bentuk majhul. Contohnya, uqbila iqbalun syadidun. Ya, diterima dengan penerimaan yang hebat. Maka iqbalun di sana, iqbalun masdarun wa huwa naibu fa'ilin. Masdar dan dia sebagai naibul fa'il. Contoh yang lain, syurihat laylatun jamilatun. Syurihat laylatun jamilatun, begadang pada malam yang indah. Laylatun ya, zorfun wa huwa naibu fa'ilin, dan dia adalah naibul fa'il. Contoh yang lain, la yuskatu ala ihanatin, tidak didiamkan atas penghinaan. Ala ihanatin jarun wa majrurun naibu fa'ilin. Naibu fa'ilin. I'rab secara lengkap, urifa annaka mujtahidun, ya, pada contoh yang tadi. Urifa fi'lun madin mabniun alal fathi. Annaka anna harfu masdariyin wa nasbin mushbihin bil fi'li. Wal kafu, kafnya dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali nasbin ismu anna. Mujtahidun khabaru anna marfu'un wal masdarul muawwalu min anna wasmiha wa khabariha fi mahali raf'in naibu fa'ilin wa takdirul masdaril muawwali ijtihaduka. Contoh, la yuskatu ala ihanatin, la nyala nafiyah, yuskatu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu zahiratu ala akhirihi, ala ihanatin jarun wa majrurun fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Kemudian selanjutnya poin ke-6, yulahadu annahu aynama waqa'a fil kalami fi'lun mabniun lil majhuli ta'ayyana wujudu naibu fa'ilin lihadzal fi'li. Harus diperhatikan bahwasanya kapan saja ada fi'il mabni yang dalam bentuk majhul, maka harus ditentukan naibul fa'il bagi fi'il tersebut. Wa naibul fa'ilin wa naibul fa'ili yakunu kama sabaqa dzakarahu. Dan sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan yang lalu, ya, fil bandis sabik, pada pembahasan yang lalu, imma isman mu'raban au isman mabniyan, bahwasanya naibul fa'il bisa berupa isim mu'rab, isim mabni, au masdaran mu'awwalan au sarihan, bisa masdar mu'awwal atau masdar sarih, au jaran wa majruran au zarfan, bisa jar majrur atau zarf. Yang ketujuh, idza kana naibul fa'ili musannan au jam'an bakiya al-fi'lu mufradan. Jika naibul fa'ilnya musanna atau jama', maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Misal contohnya, duribal waladu, anak itu dipukul. Duribal waladani, dua anak itu dipukul. Duribal auladu, anak-anak kecil laki-laki itu dipukul. Duribatil banatu, anak-anak kecil perempuan itu dipukul. Yang ke-8, yutabiqu bin nisbati litaknisil fi'li ma'ana ibil fa'ili mafsal qawaid allati tahkumu taknisil fi'li ma'al fa'ili. Ya, bersesuaian, yaitu memberi tanda mu'annas pada fi'il ketika bersama dengan naibul fa'ilnya, sama seperti kaidah kita dalam menghukumi atau membuat taknis fa'il bersama dengan fi'ilnya. Contohnya, jadi hukumnya sama sebagaimana bab fa'il sebelumnya dalam rangka mentaknis. Contohnya, lukiyat contohnya, lukibat Fatimatu bizzahra'i. Lukibat Fatimatu bizzahra'i. Fatimah itu dijuluki dengan az-Zahra. Maka di sana naibul fa'ili mu'annasun haqiqiyun. Naibul fa'ilnya mu'annas haqiqi. Lam yafsil an fi'lihi bifasilin yajibu ta'nisul fi'li. dan dia tidak dipisahkan dengan fiilnya, fiil majhulnya, maka wajib memberi tanda muannas pada fiilnya, menjadi lukibat. Kemudian contoh yang lain, safinatul fada'i utliqat, pesawat luar angkasa itu diluncurkan. Maka utliqat naibu fa'ili domirun ya'udu ala mu'annasin, yajibu ta'nisul fi'li. Naibul fa'ilnya adalah domir yang kembali kepada lafaz mu'annas yaitu safinah. Maka wajib diberi tanda mu'annas kepada fi'ilnya. Kemudian contoh yang lain, unhiyat au unhiyal harbu, peperangan dihentikan. Maka naibul fa'ili na mu'annasun majazi. Naibul fa'ilnya itu mu'annas majazi. Yajuzu ta'nisul fi'li. Maka boleh memberi tanda mu'annas. Bisa unhiyat, bisa unhiya al-harbu. Contoh yang lain, uqima au uqimatil masani'u, pabrik-pabrik didirikan. Maka naibul fa'ili jamu taksirin yajuzu ta'nisul fi'li. Naibul fa'ilnya jamak taksir, maka boleh memberi tanda muannas pada fi'il. Selanjutnya poin yang ke-9, la yastaritu an ya'tiya naibul fa'ili ba'da al-fi'li mubasyaratan bal qad yafsiluhuma fasilun aw aktsar. Tidak dipersyaratkan untuk meletakkan naibul fa'il langsung setelah fi'il majhul. Akan tetapi terkadang bisa dipisahkan oleh satu pemisah atau lebih. Contohnya, yuqsadu bil ajri kullu ma yu'ta lil 'amili liqa'a 'amalihi. Yang dimaksudkan dengan upah adalah semua ma yu'ta yang diberikan untuk pekerja sebagai sebuah imbalan atas pekerjaannya. Yuqsadu fi'lun mudari'un mabni'un al-majhul. Bil ajri jarun wa majrurun kullu na'ibu fa'ilin. Kullu na'ibu fa'ilin marfu'un bid-dhammah. Kemudian poin yang 10, al-aslu an yaqa'a na'ibul fa'ili ba'da fi'lin mabni'in al-majhuli. Illa annas mal maf'ula. Annal maf'uli qad ya'malu ahyanan amal al-fi'la al-mabniya lil-majhuli fayarfa'u na'iba fa'ilin. Secara asal bahwasanya na'ibul fa'il itu letaknya setelah fi'il majhul. Kecuali ya, akan tetapi bahwasanya isim maf'ul, ya terkadang isim maf'ul juga bisa beramal sebagaimana amal fi'ilnya, yaitu fi'il majhul. Ya, sehingga dia merofakkan na'ibul fa'il. Contoh, istaqala al-amilu al-matlubu nakluhu. Al-amilu al-matlubu nakluhu, pekerja yang dituntut untuk dipindahkan, istaqala, itu meminta ditunda, meminta diundurkan atau meminta ditunda. Maka di sini kita temukan bahwasanya nakluhu naibu fa'ilin ya lismil maf'ul bagi isim maf'ul yaitu al-matlubu yang beramal seperti amal fi'il majhul. Wasatati dirasat dzalika inda syarhil mustaqati fil juz itsani minal kitab, dan akan datang pembahasannya ya, pada pembahasan tentang isim mustaq pada juz kedua dari kitab ini insyaallah taala. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.